barakallahu. Tentunya bukan dalam kondisi keluh kesah, seakan bahwa dia tidak terima dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Baik. Dia mengeluhkan seakan-akan dia atau sepertinya dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wallahu musta'an. Ini sangat disayangkan kalau demikian. Ya, tetap bersabar dengan kondisinya. Baik. Walaupun sebagian ulama menganggap makruh, barakallahu fiikum. Baik, dikarenakan di sini oleh Al-Hafidz rahimahum, walallahum akhaduhu min kauni kathratis syakwa tadullu ala dha'fil yaqin. Baik, boleh jadi para ulama yang mengatakan, mengungkapkan kondisi penyakit dalam bentuk keluhan-keluhan, yakni min kauni kathratis syakwa, terlalu banyak dia mengeluh tentang sakitnya, tadullu ala dha'fil yaqin, menunjukkan tentang lemahnya keyakinan dia. Barakallahu fiikum. Wa tashur bit tasakhuti lil qada atau wa tushir, dan sepertinya dia menampakkan rasa tidak senangnya dia akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, wa amma ikhbarul maridi sadiqahu aw tabibahu an halihi fala ba'sa bihi ittifaqan. Ini yang kita katakan tadi. Kata Al-Hafidz, amma ikhbarul marid sadiqahu, kalau seorang yang sakit menghabarkan kepada temannya atau istrinya atau anaknya kondisi dia dalam keadaan sakit, ya kan biasanya dia aktif, dia bekerja, dia beraktivitas, tahu-tahu dia cuma baguling-baguling, barakallahu fikum, maka dia beritahu dari ke istrinya atau ke anaknya, Abi lagi kurang sehat, baik, Abi mau istirahat dulu. Itu jangan beribut misalnya. Tidak mengapa, agar supaya orang tahu. Barakallahu fiikum. Dan boleh jadi perlu dipanggilkan tabib atau dibelikan obat atau apalah. Barakallahu fiikum. Atau tabibahu, atau dia memberitahukan ke tabibnya, dokternya, kondisi dia. Maka tidak mengapa, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fala ba'sa bihi ittifaqan. Kalau cuma sekedar ini, maka tidaklah mengapa. Ini disepakati oleh para ulama. Paham lebih. Yang tidak boleh itu adalah ungkapan tentang keluh kesahnya dia. Sepertinya dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Qala rahimahullah taala haddatsana. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ra'sa. Barakallahu fiik. Wa ra'sa, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ra'sa, begitu Rasulullah SAW masuk, beliau mengatakan bal ana wa ra'sa, bahkan saya, kepalaku juga sangat sakit. Barakallahu fiik. Agar supaya disikapi dia sebagai orang yang sakit, perlu di tenangkan, perlu disabarkan, perlu diberikan obat, perlu dikondisikan suasana yang nyaman untuknya, ya kan demikian. Supaya jangan beribut itu anak-anak, macam-macam lah. Al-muhim, tidak mengapa, hanya untuk memberitahukan orang yang ada di sekitarnya dan memberikan dokter, memberitahukan kondisinya ke dokter atau tabibnya. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Qabis qala hadatsana Sufyan an ibn Abi Najih wa Ayyub an Mujahid an Abdurrahman ibn Abi Layla an Ka'b ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana uqidu tahta al-qidr fa qala yu'dhika hawamuka hawamu ra'sika qultu na pada al-halaka fa halaqahu thumma amarani bil fida. Barakallahu bikum. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala marra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku, ini dalam kondisi melakukan ibadah haji. Ka'ab bin Ujrah dalam kondisi memakai ihram. Barakallahu bikum. wa ana uqidu tahtal qidr. Baik. Yani kondisi dia lagi memasak mungkin. Faqala ayudika hawamu ra'sika? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisinya, apakah engkau diganggu oleh hawamu ra'sika, ini binatang liar yang ada di atas kepalamu ini, yakni kutu. Kondisinya memang parah. Di riwayat yang lain kata Ka'b bin Ujrah, hatta yatanathar kumma la wajhi, sampai kutunya itu sudah ke wajahnya. Barakallahu abik. Menunjukkan saking banyaknya kutu. Baik. Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Ini sangat mengganggu ini. Pada al-halaka pahalakahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil tukang cukur dan mencukur gundul. Ini barakallahu abikum untuk menghilangkan kutu, kalau memang tidak bisa dibasmi langsung, memang harus dipotong itu rambut sampai betul tidak ada yang tersisa. Ya kecuali batang-batangnya ini, supaya tidak ada tempat bagi kutu untuk barakallahu alaikum bersembunyi, ya kan? Bersembunyi di mana? Soalnya ada itu rambut. Barakallahu alaikum. Kutu ini lincah sekali, barakallahu alaikum. Kasar kemari, pindah. Jago dia, buka itu rambut sekus, lari dia. Barakallahu alaikum. Oh, dihabisi itu rambut, mau tinggal di mana dia? Bersembunyi di mana? Barakallahu alaikum. Begitu dipotong semuanya, langsung dia mandi bersih. Barakallahu alaikum. Pada al-halaka fahalakahu. Kemudian Rasulullah SAW memanggil tukang cukur dan mencukurnya. Summa amarani bil fida. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan aku membayar fidyah. Baik, karena memotong rambut, padahal yang namanya orang haji dalam kondisi umrah, dalam kondisi ihram, dia tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memotong rambut. Karena ada sebabnya, ya dia harus memotongnya. Asbab syar'i maksudnya. Dia harus memotongnya dan dia harus membayar fidyah berupa menyembelih seekor kambing. Ini yang biasa disebut dengan dam jubran. Paham barakallahu fikum? Dam jubran. Dam ya karena adanya pelanggaran yang dilakukan atau adanya kewajiban yang ditinggalkan, namanya dam jubran. Adapun dam at-tamattu, itu namanya dam syukran. Dam yakni darah yang dialirkan, atau kambing yang disembelih karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menunaikan haji tamattu, bukan karena pelanggaran. Barakallahu fikum. Hadis yang kedua tentang masalah ini di bab ini, qala rahimallahu taala haddatsana Yahya bin Yahya Abu Zakaria qala akhbarana Sulaiman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id qala sami'tu al-Qasim ibn Muhammad qala qultu qalat Aisyatu tawarasa fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kalau kana wa ana hayyun fa astaghfiru laka wa adu laka. Fa qalat Aisyah wa thaqla ya wallahi inni la adunnuka tuhibbu mauti. Walau kana dhalika la walata akhira yawmika mu'arrisan bi ba'di azwajik. Faqala Nabi sallam bal ana wa ra'sa laqad hamamtu an aradtu an ursila ila Abi Bakr wa ibnuhu fa'ahid an yaqula al-qa'ilun aw yatamanna al-mutamannun thumma qultu bi abi'a ya'ballahu wa yadfa'ul mu'minin aw yadfa'ullahu wa ya'bal mu'minun. Baik. Sami'tu Qasim bin Muhammad qala Aisyatu wa ra'sah. Berkata Aisyah, wa ra'sah, duhai sakitnya kepalaku. Baik. Wa ra'sah ini kondisi seorang mengeluhkan kepalanya. Baik. Di sini dikatakan yani raja Rasulullah SAW alaihi wasallam min janazatin min al-baqi fawajadani wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa ana aqul wa ra'sa. Yani Rasulullah SAW alaihi wasallam balik dari mengantar jenazah di Baqi dan mendapati aku dalam kondisi sakit kepala dan mengatakan wa ra'sa. Faqala Rasulullah SAW, kalau kana wa ana hayyun taifa astaghfiru laki wa ad'u laki. Dhaka law kana wa ana hayyun, demikian seandainya engkau meninggal wahai Aisyah dan aku masih hidup. Fa astaghfiru laki wa ad'u laki, maka aku akan memintakan ampun untuk engkau kepada Allah dan mendoakan engkau. Taib. Faqalat Aisyah, maka berkata Aisyah, wa thaklayah duhai musibah yang menimpaku. Barakallahu fiik. Wallahi inni la adhunnuka tuhibbu mauti. Kata Aisyah, demi Allah, aku mengira engkau ini sangat menginginkan kematianku, kata Aisyah. Yani dia mengatakan kepada Rasulullah, walau kana dhaka, kalau itu yang terjadi, la walta akhir yaumika mu'arrisan bi ba'di azwajik. Kalau itu yang terjadi, maka engkau di akhir hari engkau sudah bersenang-senang dengan sebagian istrimu. Baik, yakni kalau aku mati ya tetap engkau memiliki apa? Istri yang lain yang engkau bersenang-senang dengannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ana wa ra'sa. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan aku ini wa ra'sa, duhai sangat sakit kepalaku. Sepulang beliau dari Baqi. Laqad hamamtu aw aradtu an ursila ila Abi Bakr. Taib wa ibnuhu taib Abi Bakr. Agana. Wa ibnuhu ba'ahada. Sungguh aku pengen untuk memanggil Abu Bakar atau putranya dan aku memberi pesan. Ayakul al-qail, jangan sampai ada orang yang mengatakan taib au yatamannal mu'minun, atau berangan-angan atau berharap orang-orang mukmin. Tsumma qultu bi abi anta wa yadfa'ul mu'minun aw yadfa'u Allahu wa yaqbal mu'minun. Tsumma qultu bi abi anta wa yadfa'ul mu'minun, artinya dafa. Masya Allah. Ini ucapan yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Abu Bakar yang mengimami orang-orang melakukan sholat. Barakallahu fiikum. Ini harapannya, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, dan banyak isyarat-isyarat yang mengarah ke sana. Baik. Fa'ahada, di sini aku harus agar aku memberi pesan kepada Abu Bakar, ada pesan-pesan khusus. Baik. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala memberikan faedah. Wa fil hadithi ma tubi'at alaihi al-mar'atu minal ghir Dari sini menunjukkan adanya yang Allah SWT tetapkan pada perempuan dari tabiat berupa kecemburuan. Wabihi muda'abatul rajul ahlahu wal ifda ilaihim bima yasturuhu an ghairihim. Wabihi muda'abatul rajul, bolehnya seorang suami muda'abah, yakni muda'abah itu bersenang-senang atau bersenda gurau dengan istrinya. Wabihi anna dhikral wajah laysa bisyikayah. Di sini juga dalil bahwa sekedar menyebutkan kondisi dia, bahwa dia lagi sakit, kurang enak badan, ini bukanlah keluhan. Bukanlah keluhan. Fakam min sakit wa huwa sah. Betapa banyak orang yang diam, tapi diam. Dia benci dengan takdir Allah SWT yang Allah tetapkan. Bapak diam dia, tapi dia tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluh walaupun dia tidak bicara. Barakallahu fiik. Kalau cuma sekedar mengkhabarkan kepada orang kondisi kita, ini belum tentu itu adalah syikayah. Walaupun ada juga yang mengkhabarkan, tapi dia mereka adalah memang mengeluhkan. Barakallahu fiik. Wa kami syakin wa huwa radin. Betapa banyak orang yang mengungkapkan kondisi sakitnya dia dalam keadaan dia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika orang nanya, "Masa cuma bapak diam?" Ya kan? Baik, bagaimana kondisinya sekarang? Ya alhamdulillah. Baik, anak sudah agak baikkan, penyakit anak ini sampaikanlah penyakit. Dokter bilang asbab penyakit ini demikian dan demikian kan. Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang. Barakallahu fiik. Anak sering makan ini atau kebanyakan makan ini atau kurang ini atau kurang itu. Baik, barakallahu fiik. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang. Baik. Ketika dia sakit dan dia juga enggak tahu itu sebagai penyakit penyebab penyakit dia. Selama ini dia, karena dia sopir, suka haus, maka ya sukanya minum air. Tapi ya kebiasaan yang dia pakai adalah minum Fanta. Satu kali berjalan yang 1 liter dia minum tiap hari Fanta atau teh kotak langsung ampah tiap hari. Barakallahu fikum. Non stop itu Fanta atau Sprite. Makanan ringan, tapi kata para barakallahu fikum, minuman ringan. Bahasanya kita minuman ringan, ya lawannya minuman keras. Minuman ringan bahasa orang, tapi mematikan. Barakallahu fikum. Tiap hari dia minum sampai dia merasa sangat lelah. Dibawa dia ke rumah sakit atau ke dokter, dites darahnya, gula darahnya tidak bisa kebaca. Alat ini tidak bisa membaca di gula darahnya dia. Parah sudah. Barakallahu fiikum. Setelah itu baru dia sadar, diberitahu, karena orangnya masih muda. Ya apa yang dikonsumsi kok sampai begini? Dia bilang, makanan apa, minuman apa yang engkau biasa meminumnya? Dia pun mengatakan, dokter saya minum itu setiap hari 1 botol Fanta yang ukuran 1 liter atau 1,5 liter. Ya berapa? Yang 1,5 itu tiap hari. Dia merasa sadap, dia merasa enak. Dia kan tidak tahu kalau itu sebagai penyebab penyakit diabetesnya dia. Barakallahu fiik. Nanti setelah diingatkan, ternyata salah. Anda mengapa untuk dia menyampaikan ke orang? Barakallahu, sebagai pelajaran bahwa mengonsumsi minuman ringan ini ternyata mematikan kalau terus-menerus dikonsumsi. dan yang serupa dengannya. Barakallahu fiikum. Yang serupa dengannya dengan kadar gula yang sangat tinggi. Barakallahu fiikum. Dokter mengatakan maksimal orang itu meminum cuman jadi berapa sendok teh, ini gula pasir. Barakallahu fiikum. Sementara satu botol itu entah berapa puluh, ini sebanding dengan berapa puluh, barakallahu, berapa puluh sendok makan dari gula pasir yang di, belum lagi yang katanya untuk apa namanya, memberikan kebugaran ini. Barakallahu fiikum. Si tausan misalnya, oh gulanya juga tinggi. Barakallahu fiikum. Vitamin C iya mungkin, tapi gulanya luar biasa juga. Oh sehat kita, merasa bugar kita, betul. Tapi itu gue juga beberapa lama konsumsi itu Anda akan mengeluhkan penyakit yang lain. Wallahul musta'an. Alhasil barakallahu fikum. Minuman-minuman ini kalau diminum ya mungkin dalam kadar yang sedikit dan tidak sering, ya mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau dikonsumsi setiap hari dan terus-menerus dengan porsi banyak, ya tidak lama barakallahu fikum. Tubuh kita yang kewalahan untuk menetralisirnya. Alhasil barakallahu fikum. Tidak mengapa untuk orang menyampaikan kondisi dia sebagai pelajaran bagi orang lain. Untuk diperhatikan. Dan kata hukama kita, as-sa'idu man i'tabara bi ghairihi. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Barakallahu fikum. Jangan dia ngotot, oh nggak percaya, nanti kita sendiri yang ngerasa kalau memang betul. Jadi, ketika orang kepalanya terbentur ke tembok kemudian pincah, dia bahwa nggak percaya kita, kecuali kita coba sendiri itu bagaimana itu tembok itu di pekaras. Nah, kalau begitu itu aduh repot memang. Jadi, dia bukan orang bahagia. Nanti dia pijak di kapal, kalau oh, betul-betul keras di tembok atau. Tapi orang yang berbahagia mengambil pelajaran dari kondisi orang lain, ternyata tidak boleh, tidak. Allahul musta'an. Itu intinya. Maka boleh seorang mengeluhkan keadaannya di batas-batas agar supaya orang apa mengetahui keadaannya atau dokter mengetahui kondisinya supaya memberikan pengobatan yang tepat, ya kan? Jadi kalau cuma dia bawa diam, boleh jadi dia sakit puru, boleh jadi dia diare kalau dikasih obat sakit kepala. Jadi, nyata masuk, barakallahu fikum. La haula wa illa billah. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل كما يوعك رجلان منك قال لك أجران قال نعم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تقط الشجرة ورقها. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku, dalam kondisi beliau sakit berat. Yu'aku famasastuhu faqultu. Kemudian aku meraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang tangannya atau kakinya atau ya dahinya, sebagaimana biasa orang melakukan terhadap orang yang dalam kondisi sakit. Barakallahu fiik. Sehingga Ibnu Mas'ud merasakan sesuatu yang hebat pada diri Rasulullah. Innaka latu'aku wa'akan syadidah. Ya Rasulullah, engkau ini sakit keras. Barakallahu fi. Engkau ini sakit keras. Qala ajal. Kata Rasulullah SAW, memang kama yu'aku rajulani minkum, sebagaimana dua orang yang sakit di antara kalian. Ini kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang sakit ya diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di kondisi Rasulullah sama seperti dua orang yang sakit. Qala laka ajran, apakah yang dengan demikian itu engkau mendapatkan dua pahala ya Rasulullah? Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Ma min muslim yusibuhu adha, tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang tertimpa adha. Adha itu penyakit atau sesuatu yang mengganggu barakallahu kenyamanan dia. Ya, tercucuk duri, terjatuh, tersandung atau apapun. Maradun fa ma siwah, penyakit atau yang selainnya. Barakallahu fiikum. Illa hatallahu sayiatihi. Ya, tercucuk duri atau apalah. Baik. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari dia dosa-dosanya, sebagaimana sebatang pohon menggugurkan dedaunannya. Barakallahu fiikum. Yani sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga ini pembersih atas penyakit yang kau derita. Barakallahu fiikum. Qala rahimallahu taala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salamah qala akhbarana Zuhri an Amir ibn Sa'ad an abihi qala ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waja'in ishtadda bi zaman hajjatil wada'. Sa'd bin Waqqas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk aku di kondisi aku sakit keras pada saat kami melakukan haji wada'. Faqultu balagha bi min al waja'i ma tara. Ini menunjukkan tentang bolehnya orang menyampaikan kondisi dia ke orang lain. Sa'd bin Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, aku telah mendapatkan dan merasakan sakit yang sangat sebagaimana engkau lihat aku ini. Wa ana dhu mal, sementara aku adalah orang yang memiliki harta. Wa la yarithuni illa ibnatun li, sementara tidak ada dari anak keturunanku kecuali seorang putri, anak perempuan satu-satunya. Apa atasaddaqu bi thuluthai mali, bolehkah aku bersedekah sebelum matiku ini 2/3 dari hartaku, 1/3 untuk putriku ini, 2/3 untuk aku sedekahkan. Qala la. Kata Rasulullah SAW, jangan. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kalau begitu separohnya, bukan 2/3, separohnya ya Rasulullah, aku mewakafkannya di jalan Rasulullah. Qala la, jangan. Qala fasulus, kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Qala ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1/3. 1/3 itu pun sudah terlalu banyak. Baik. Alasannya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka in tada' warasataka aghnia khairu min an tada'ahum aw an tadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan anak-anakmu, ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin. Taib, ala, ala ini artinya jadi beban orang. Engkau meninggalkan mereka dalam kondisi berkecukupan itu lebih bagus ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi jadi beban orang, miskin. Ya takaffafuna an-nas, harus meminta-minta ke orang. Barakallahu fiik. Jangan, anak-anakmu lebih berhak untuk hartamu, barakallahu fiik, ketimbang orang lain. Baik. Biarkan mereka ditinggalkan dalam kondisi berkecukupan. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha." Tidaklah engkau mengimpakkan satu napakah engkau berharap bahwa wajah Allah padanya kecuali engkau akan diberi pahala. Hatta ma taj'ala fi imra'atik, sampai apa yang engkau suapkan untuk istrimu. Kau berikan makan istrimu itu juga engkau dapat pahala. Barakallahu fiik. Sebagian orang mengatakan infak berikan sibulan itu dapat pahala. Tapi yang kau berikan kepada anak istrimu itu lebih banyak pahalanya, karena itu yang wajib engkau tunaikan. Barakallahu fiik. Bahkan dosa kalau engkau menterlantarkan anak istrimu. Barakallahu fiik. Lebih banyak engkau berikan ke orang sementara anakmu sendiri terlantar, engkau tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapabil mar isman ayudai amanyaul. Cukup merupakan dosa bagi seorang ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang harus dia tanggung. Barakallahu fiik. Dia royal ke orang tapi dia cekek, tidak diberi makan anak istrinya. Barakallahu fiik. Tidak diberi barakallahu fiikum haknya mereka, sementara mereka lah yang merupakan kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk membiayainya. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiikum. Bab ini, bab bolehnya orang menyampaikan kondisinya tanpa tentunya mengeluh, jadi pertanda bahwa dia tidak rida dengan takdir Allah. Sekedar dia menyampaikan kondisinya tidak apa-apa. Untuk orang mengerti keadaannya, demikian juga untuk dokter atau tabib memahami penyakitnya sehingga dia bisa diberikan pengobatan yang tepat. Tabillahu subhanahu wa ta'ala. Antas taqwa tuqilik.